Yohanes paos kalih dasa. Wau galang kangin ring rahina roditene punika, Maria Magdalena memargi ke kuburan, dor irike panggihin ipun, mungwing batu penutup bungas buane sampun kesampingan. Punika awinane ipun raris melaib, ngererah dane Simon Petrus, miwas sisio sane siosan, sane kesayangan antuk ida yang Yesus. Sarwi ipun mabao sering sangkale, sapuniki. Ida sang guru subajuang anak uli pemendemane, tor tiang tuseng nawang, dijo kaden ida kegenahan. Irika dane Petrus, miwas sisio sane lianan punika, raris memargi ke kuburan. Sangkalih punika memargi sadom laib-laiban, nanging sisio sanelianan punika dumunan rauh ring kubure. Dane tumuli mosoban, dur panggihin dane kaso penglelete, nanging dane tan ngeranjing ke guane punika. Malih ajebosne rauh dane Simon Petrus, tumuli dane ngeranjing ke guane punika. Irika panggihin dane kaso penglelete, megenah ring tanahe. Semaliha kaso penekep proraine, mosiosan genahnyane, tur sampun metampih. Sisiane sane dumunan rauh irika, taler sarang ngeranjing, tur ngantenang paindikane punika, tumuli dane percaya. Santukan sedurunge punika, dane durung padong resep ring daging cakapan sucine, sane maosang, mungwing ide patut metangi saking pantaran anake padam. Sisiane kekalih punika raris budal. Dawak punika, Maria Magdalena kantun irike, ngeling ring jaban gua pemendamane. Sambilang ipun ngeling, ipun raris mesaban ke gua pemendamane. Irika kantenang ipun wentan malaikat kekalih, mebusano sarwa petak, melingih ring pecak genah layon ida yang Yesuse, sane adiri ring luanan, sane siosan ring tebenan. Malaikate punika raris metaken ring ipun, sapuniki. Anak istri, napi awinan ragane nangis? Pesaur ipune. Layon ida sang penembahan sampun ambil anak. Tur tiang tan uning ring dijo kaden ida kegenahan. Dawak ipun mobao sasapunika, ipun motulihan. Tur kantenang ipun ida yang Yesus ngadeg irike. Nanging ipun tan uning mungwing anake punika ida yang Yesus. Ida yang Yesus raris metaken ring ipun sapuniki. Anak istri, napi awinan ragane nangis? Sapo sireke rereh ragane? Ipun mitanang, anake punika tukang jago tamane irike. Punika awinannya, ipun raris mebaos sapuniki. Jero, yen jerone sane ngambil layon idane, dikayang jo ring tiang, ring dijo genahang jerone. Tiang jago ngambil ide. Ide yang Yesus raris nganike sapuniki. Maria, ipun raris nolih ide. Tur matur ngangen basa Ibrani sapuniki. Rabuni. Rabuni sane mapi tegas guru. Ide yang Yesus raris nganike ring ipun. Ado lo ngusud guru. Sewireh guru tone nangkil teken ido sang aji. Kemo jejani eluh ngorahin nyamo nyaman guru ne. Mungwing guru lakar nangkil teken ajin guru ne muah ajin eluhe. Widin guru ne muah widin eluhe. Unika awinane Maria Magdalena raris memargi. Dur ngorahin paro sisian idane. Mungwing ipun sampun ngantenang ide sang penembahan. Dur mungwing ide sane sampun nganikayang paindikane punika ring ipun. Wongine ring rahino rodite punika, para sisian ida yang Yesus, sami pada mepunduh ring setunggiling genah. Jelanan nyane sami ke kancing, santukan dane ajrih ring para pengagang bangsa Yahudine. Irika ida yang Yesus jagrauh tor ngadag ring pantaran danene, sarwi nganike sapuniki. Sutrep tirahayu cening ajak mekejang. Wusan ngandika kadia sapunika, ida raris ngedengang tangan miwah lambung idane. Irika paro sisian idane pado liang ngantenang ida sang penembahan. Ida yang Yesus malih nganike, sutrep tirahayu cening ajak mekejang. Buka sang aji ngutus guru, aketo masih guru ngutus cening. Wusan nganike kadia sapunike, ida raris ngupin paro sisian idane, tur nganike. Tampi jeroh ida sang yang widiwase, nyen je dosa-dosane ampurayang cening, ia man pengampura, nyen je dosa-dosane tuwaro ampurayang cening, ia tusing man pengampura. Ritat kala ida yang Yesus mekantenang raga, ring paro sisian idane punika, sinalih tunggil sisian idane, inggih punika dane Thomas, sane kebaos kembar, tan wenten sarang irike. Punika awinanipun, paro sisiane sane siosan mebaos ring dane, sapuniki, tiang ajak mekejang subo ningalin ide sang penembahan. Dane Thomas raris mebao sering dane sapuniki. Yen tiang tusing ningalin lad besi paku di tangan idane, tur ngusut kanin ide, buine ngusut lambung idane, tiang tusing ugu. Malih pitung rahinanipun, paro sisian idane mewali mepunduk ring genahe punika. Tur dane Thomas taler sarang-sarang irike. Ya diastun jelanane mekancing, nanging ida yang Yesus rauh tur ngadeg ring pantaran danene sarwi nganike. Sutrep tirahayu cening pada. Irike, ida raris ngandike ring dane Thomas. Usud tur pedasin jeliman gurune, enyuhang jeliman ceninge, tur usut je lamung gurune. Ada cening buin bingbang, nanging percaya je. Irike, dane Thomas maturing ide sapuniki. Duh penemahan miwah widin titiange. Ide yang Yesus ngandike. Cening percaya suwirah cening subo ninggalin guru. Ambati bagian anake ane percaya. Jadi astu, ia tusing ninggalin guru. Akeh malih perciri-perciri sane keadakang antuk ida yang Yesus, ring arepan paro sisian idane, nanging tan kunggahang ring cakepan puniki. Sane kunggahang ring cakepan puniki, tetujonipun mangdane ragane percaya, mungwing ida yang Yesus punika, merago sang Prabu sane kejanjiang, putran ida sang yang widiwase, mangdane melantaran percaya, ragane pulih urip sejeroning parab idane.